Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba', penjelasan empat kaidah penting dalam permasalahan tauhid. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari kaidah yang ketiga. Pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada kaidah yang keempat. Qala Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dalam matan Al-Qawaidul Arba', Al-Qa'idatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yushrikuna fir rakha wa yukhlisuna fis shiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i was shiddah wad dalilu qawluhu ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina, bahwasannya orang-orang musyrikin zaman kita, ya, itu zamannya beliau Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dan juga sampai sekarang, ya, sampai zaman sekarang, orang-orang musyrikin zaman sekarang, aghladhu syirkan minal awwalin, kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang dahulu. Itu orang-orang musyrikin jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Kenapa demikian? Orang-orang musyrikin zaman sekarang itu lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang jahiliyah dulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang dahulu mereka menyekutukan Allah di saat lapang, di saat enggak ada masalah, enggak ada problem. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka memurnikan ibadah, yaitu tidak menyekutukan Allah, fi syiddah, ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan terjepit, ketika dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah saja. Yang dipanggil, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, hanya Allah yang dipanggil ketika dalam keadaan terjepit atau sulit, ya. Namun ketika diselamatkan dan mereka dalam keadaan lapang, aman, ya, kembali mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Nah, mereka berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini orang-orang musyrikun zaman dulu. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang-orang musyrikin zaman sekarang, ya, syirkuhum daimun firroho'i wa syiddah, kesyirikan mereka itu kontinu, terus menerus, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Dalam keadaan lapang mereka berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya, beristighosah kepada selain Allah. Di saat sulit juga demikian, menyembelih untuk selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Nah, ketika terjadi tsunami, ya, mereka menganggap ini karena kurang persembahan kepada penjaga laut, ya, sehingga menyembelihlah sesembelihan untuk yang mereka anggap sebagai penjaga laut. Ketika gunung meletus, ya, mereka menyangka ini karena apa? Penjaga gunung marah karena kurangnya sesembahan untuk mereka, sehingga mereka menyembah dengan menyembelih hewan untuk yang mereka anggap sebagai penjaga gunung. Nah, dan seterusnya. Jadi mereka menyekutukan Allah baik dalam keadaan sulit, ya, atau dalam keadaan lapang. Nah, dalam keadaan lapang aman, dalam keadaan tidak ada kesulitan dan seterusnya, mereka juga menyekutukan Allah, ya, mau membuat proyek besar, ya, proyek bandara lah atau proyek apalah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mereka apa? Nah, mengadakan acara menyembelih sesembelihan, ya, yang kemudian kepala hasil sembelihan tersebut ditanam, ya, mereka peruntukan untuk selain Allah Azza wa Jal. Mereka peruntukan untuk yang mereka anggap sebagai penjaga tempat tersebut, ya, supaya proyeknya lancar, ya. Dan seterusnya, mereka menyekutukan Allah di saat lapang dan di saat sulit. Ini orang-orang musyrikin zaman sekarang. Orang-orang musyrikin zaman dulu tidak seperti itu. Mereka menyekutukan Allah di saat lapang, ya. Adapun di saat sulit, di saat terjepit, mereka mengikhlaskan doa, memurnikan doa hanya untuk Allah Azza wa Jal. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Faidha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin, falamma najjahum ilal bar idha hum yushrikun. Maka apabila mereka naik berlayar di atas kapal, ya, kemudian menghadapi kesulitan, ya, di laut ada ombak besar dan seterusnya, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah, mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah, yang dipanggil, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Falamma najjahum ilal bar, namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ya, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah lagi. Nah, ketika selamat sampai darat, mereka kembali kepada kesyirikan. Mereka berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Nah, baik kepada wali, mayit, nah, atau kepada malaikat atau yang semisalnya. Nah, dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikun yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, ya, mereka menyekutukan Allah di saat lapang. Adapun di saat sulit, mereka memurnikan doa dan ibadah hanya untuk Allah saja. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang, nah, tidak ada bedanya antara lapang dan sulit. Ya. Mereka menyekutukan Allah di saat lapang dan di saat sulit. Nah. Dan ini kaidah yang penting, nah, yang hendaknya kita fahami, kita mengerti. Ya. Jangan sampai kita terjatuh, nah, ke dalam, ya, kesyirikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu menyekutukan Allah baik di saat lapang atau di saat sulit. Nah. Nah, ini kaidah yang keempat. Kita langsung membaca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang kaidah yang keempat ini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-qa'idatur rabi'ah wa hiya al-akhirah, kaidah yang keempat dan ini kaidah yang terakhir dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Anna musyriki zamanina a'dhamu syirkan minal awwalin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang keempat itu bahwasannya orang-orang musyrikin zaman kita, itu zaman sekarang, itu lebih parah, ya, kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang dahulu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Wasababu fi dzalika wadih. Dan sebabnya, sebab yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dulu, sebabnya wadih, jelas. Annallaha jalla wa ala akhbaro, bahwasannya Allah azza wa jal mengkhabarkan di dalam Al-Quran, annal musyrikin al-awwalin, bahwasannya orang-orang musyrikin dahulu, yukhlisuna lillahi idhashtadda bihimul amr, mereka memurnikan doa, ya, dan persembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Idza shtadda bihimul amr, apabila mereka sedang mengalami kesulitan. Fala yad'una ghairallah, mereka ketika mengalami kesulitan, ketika terjepit, ya, atau menghadapi mara bahaya, mereka tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyeru kepada selain Allah, ya, tidak menyeru ya wali fulan tolong kami, ya, ya badawi tolong kami, tidak. Nah, mereka berdoa dan menyeru, ya, hanya kepada Allah saja di saat terjepit, di saat menghadapi mara bahaya. Ya. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Li ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'id illallah. Karena mereka tahu bahwasannya tidak bisa menyelamatkan dari kesulitan dan mara bahaya kecuali Allah saja. Nah. Ya. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, mereka meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, mengatur alam semesta dan seterusnya. Nah, tetapi keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Nah. Di saat-saat sulit dan menghadapi mara bahaya, mereka tidak berdoa kepada selain Allah karena mereka tahu bahwasannya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila mereka ditimpa mara bahaya di lautan, ya, dhalla man tad'una illa iyyah, hilanglah, nah, sesembahan-sesembahan yang mereka na'am seru, ya, atau hilanglah sesembahan-sesembahan yang biasa mereka seru, ya, illa iyyah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sesembahan-sesembahan yang biasa mereka sembah, yang mereka biasa berdoa kepadanya, hilang, ya. Nah, artinya mereka tidak na'am menuju kepada sesembahan-sesembahan yang biasa mereka sembah dari selain Allah. Ya. Ketika ditimpa bahaya, ya, di lautan, ya, mereka hanya mengingat Allah. Falamma najjakum ilal barri, namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, a'radtum. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, dan ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, ya, a'radtum, kemudian kalian berpaling, yaitu kembali menyekutukan Allah. Wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia itu kafura, banyak berbuat ingkar, terus menerus berbuat ingkar, nah, terus menerus kufur. Nah, wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Dalam surah Luqman ayat 32 Allah berfirman, dan apabila mereka dihantam ombak besar di lautan, yang ombak itu kadzulal seperti gunung, ya, da'aw Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Yakni mukhlisina lahud du'a, yaitu mereka memurnikan doa hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal bar, namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, ya, di antara mereka ada yang tetap, sebagian mereka ada yang tetap berjalan di atas jalan yang lurus, nah, dan sebagian yang lain, nah, kembali menyekutukan Allah Azza wa Jal. Dalam surah Luqman ayat 32. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamman najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik di atas kapal dan mengalami bahaya, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah lagi. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ini tiga dalil di dalam Al-Quran, ya, dalam tiga tempat. Dalam surat Al-Isra ayat 67, dalam surah Luqman ayat 32, dan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Bahwasanya orang-orang musyrikun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, ya, orang-orang musyrikun dahulu, mereka menyekutukan Allah di saat lapang. Adapun di saat sulit, mereka memurnikan doa hanya untuk Allah. Fal awwalun yusyrikuna fir raha. Orang-orang dahulu menyekutukan Allah di saat lapang. Yad'unal asnam wal ahjar wal asjar. Mereka berdoa kepada patung-patung, ya, berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon-pohon yang dianggap keramat, nah, dan seterusnya. Ini kesyirikan orang-orang musyrikun zaman dulu. Amma idza waqa'u fi syiddatin, adapun apabila mereka, ya, terjatuh dalam suatu kesulitan, atau mereka mengalami kesulitan, wa asyrafu alal halak, dan mereka berada di tepi kehancuran, ya, seperti keadaan di laut yang kapalnya dihantam ombak besar, ya, di saat berada di tepi kehancuran yang seperti ini, fa innahum la yad'una sonaman wala syajaron wala hajaron, mereka tidak berdoa kepada patung berhala, tidak berdoa kepada pohon, tidak berdoa kepada batu dan yang lainnya, wala ayya makhlukin, dan mereka tidak berdoa kepada makhluk apapun. Wa inna ma yad'una Allah wahdah azza wajal, mereka hanya berdoa kepada Allah saja di saat sulit dan di saat terjepit. Fa idza kana la yukhallisu minasyada'id illallah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu firraha. Nah, maka apabila ya tidak bisa menyelamatkan ya, dari mara bahaya dan kesulitan kecuali Allah, ya, nah, maka bagaimana mungkin? Nah, ya, selain Allah diseru, ya, firraha, ya, di saat lapang, ya, jika tidak bisa menyelamatkan dari bahaya dan kesulitan kecuali Allah Azza wa Jal, ya, maka bagaimana mungkin? Nah, ya, di saat lapang, oh, mereka menyeru kepada selain Allah. Yang mestinya ketika meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya kecuali Allah, maka hendaklah memurnikan doa hanya untuk Allah, baik di saat lapang atau di saat sulit. Nah, tapi orang-orang musyrikun zaman dulu mereka menyekutukan Allah di saat lapang. Adapun di saat sulit mereka memurnikan doa hanya untuk Allah saja. Namun ketika diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka kembali berbuat kesyirikan, ya, berdoa kepada selain Allah. Ini orang-orang musyrikun zaman dulu. Amma musyriku hadzal zaman, adapun orang-orang musyrikun zaman sekarang, yakni al-mutaakhirin, yaitu orang-orang musyrikun belakangan, ya, alladzina hadatsa fihi musyrik min hadhil ummatil muhammadiyah, yang naam terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka, yaitu dari umat al-Muhammadiyah, dari umat Muhammad ini, fa inna syirkahum, sesungguhnya kesyirikan mereka itu, daimun firraqai wa syiddah, terus menerus, baik dalam keadaan lapang atau di saat sulit. Ini orang-orang musyrikun zaman sekarang, orang-orang belakangan. Kesyirikan mereka itu terus menerus, baik di saat lapang atau di saat sulit. La yukhlisuna lillahi wala fi hali syiddah, mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Nah, wala fi hali syiddah, ya, dan tidak pula di saat sulit, di saat terjepit, ya, mereka tidak memurnikan doa untuk Allah saja. Bal kullama ishtadda bihimul amr, bahkan sebaliknya, semakin parah atau semakin dahsyat naam kesulitan mereka, ya, semakin berat kesulitan mereka, ishtadda syirkuhum, semakin berat juga dan semakin parah juga kesyirikannya. Wa nida'uhum lil Hasan wal Husain, dan semakin semangat, ya, seruan mereka kepada Hasan, Husain, ya, wa Abdul Qadir, ya, wa Rifa'i, wa ghairi dzalik. Nah, jadi ini keadaan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Ya, kesyirikan mereka terus-menerus, baik di saat lapang atau di saat sulit. Ya, di saat sulit mereka menyekutukan Allah, di saat lapang juga menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di saat sulit lebih parah lagi. Ya, kalau orang-orang dulu di saat sulit apa? Memurnikan doa hanya untuk Allah. Orang zaman sekarang di saat sulit malah lebih parah kesyirikannya. Yang diseru ketika sulit, naam, atau ketika menghadapi mara bahaya, siapa yang diseru? Yang diseru adalah naam wali-wali Allah, ya. Atau naam tokoh-tokoh yang mereka tokohkan. Naam. Yang diseru adalah ya Hasan, ya Husain, ya. Ya Hasan, ya Husain, selamatkan kami. Nah. Ya Abdul Qadir. Nah. Ya Rifa'i, ya. Ya Badawi, ya, dan seterusnya. Nah. Baik dari kalangan na'am, orang-orang soleh yang mereka seru, ya, atau dari na'am, kalangan orang-orang yang sesat, na'am, orang-orang yang sesat dan menyesatkan, na'am, seperti Al-Badawi dan yang seterusnya, na'am, ghairi dzalik dan yang selain itu. Hadza syai'un ma'ruf. Ini sesuatu yang nah ma'ruf, ya, dikenal. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang apa? Syiah. Nah, orang-orang Syiah ketika mereka terjepit, ya, mengalami kesulitan, bahaya, yang mereka seru Hasan dan Husain. Nah, mereka seru Hasan atau Husain. Nah, orang-orang Sufi juga demikian. Orang Sufi yang mereka seru ya Abdul Qadir, nah, dan seterusnya. Hadza syai'un ma'ruf, ini sesuatu yang ma'ruf. Wa yudhkar anhumul ajaib fil bihar. Kemudian beliau Syekh Shalal Fauzan menyebutkan bahwasannya yudhkar anhum, ya, diceritakan tentang mereka, ya, al ajaib, keanehan-keanehan fil bihar yang ada di laut. Nah, annahum idastadda bihimul amr, bahwasannya ketika mereka nah mengalami kesulitan yang semakin parah, ya, atau semakin berat, saru yahtifuna bi asmail aulia wassolihin. Mereka apa? Memanggil-manggil nama-nama wali-wali Allah atau nama-nama orang-orang soleh. Ya. Wa istaghitsuna bihim min dunillah, dan mereka meminta pertolongan, meminta bantuan kepada tadi orang-orang soleh atau wali, ya, min dunillah, dari selain Allah. Nah, ketika terjadi mara bahaya di lautan, ya, ombak besar dan seterusnya, yang mereka panggil apa? Yang mereka seru ya Hasan, ya Husain, ya Rifa'i, ya Abdul Qadir dan seterusnya. Mereka memanggil-manggil nama-nama orang-orang soleh. Li'anna du'atal batil wadzalal yakuluna lahum, karena para dai kebatilan yang menyuruh kepada kebatilan dan kesesatan, para dai-dai sufiyah dan juga dai-dai syiah dan seterusnya. Nah, dari kalangan du'atul batil, para dai yang batil, mereka mengatakan kepada manusia, ya, nahnu nunqidukum minal bihar, kata mereka. Kami bisa menyelamatkan kalian, nah, di lautan. Ya. Fa idza asabakum syai'un ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunqidukum. Apabila kalian tertimpa sesuatu di lautan, ya, maka panggil nama-nama kami. Ya. Wa nahnu nunqidukum, dan kami akan menyelamatkan kalian. Nah, ini ucapan tokoh-tokoh mereka. Nah, yang mengaku-ngaku bisa menyelamatkan manusia dari mara bahaya di lautan. Nah. Sehingga apa? Sehingga manusia tertipu. Nah, tertipu, dan kemudian ketika ternyata terjadi benar bahaya di lautan, akhirnya mereka memanggil-manggil nama-nama tadi. Nah, kama yurwa hadza an masyayikh turuq sufiyah, sebagaimana ini diriwayatkan atau diceritakan dari masyayikh, ya, tokoh-tokoh turuq sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah. Nah, mana sufiyah itu banyak tarekatnya. Nah, ya, ada tarekat ini, tarekat itu, ya. Banyak. Waqra'u in syi'tum tabaqatu sya'rani. Bacalah oleh kalian kalau kalian mau kitab Tabaqatu sya'rani, kitab Tabaqat asy-Sya'rani. Fafiha, di dalam kitab tersebut, ma taksyairu minhul julud. Nah, ada cerita-cerita yang membuat kulit ini gemetar, ya. Membuat kulit ini, ya, gemetar karena anehnya, ya, cerita-cerita dan kisah-kisah tersebut. Mimma yusammihi karomatul awliya, yang disebut dengan karomatul awliya, yang cerita-cerita tersebut, ya, mereka sebut dengan karomatul awliya, karomahnya para wali-wali Allah. Padahal cerita-cerita tersebut adalah cerita-cerita dusta, khurafat. Wa annahum yunqidhuna minal bihar. Dari cerita-cerita tersebut bahwasannya apa, mereka, tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh sufi, ya, mereka bisa menyelamatkan mara bahaya di lautan, ya. Bisa menyelamatkan manusia dari mara bahaya yang terjadi di laut. Ini cerita yang disebutkan dalam Tabaqat Sya'rani. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri, dan bahwasannya, ya, tokoh tersebut, ya, atau yang dianggap wali tersebut, mereka mengulurkan tangannya ke lautan, katanya. Kalau terjadi bahaya kemudian dipanggil namanya, ya, maka dia akan mengulurkan tangannya ke lautan. Wa yahmilul markaba kullahu, dan dia akan membawa kapal itu semuanya. Wa yukhrijuhu ilal bar, dan dia akan membawa kapal tersebut ke daratan, katanya. Menyelamatkan dari mara bahaya. Wala tatanadda akmamuhu. Namun lengan bajunya mereka, ya, lengan bajunya tokoh yang menyelamatkan itu, yang mengulurkan tangannya, katanya, tidak basah. Ila ghairi dzalika min turhatihim wa khurafatihim. Dan yang seterusnya dari kebohongan-kebohongan mereka dan khurafat-khurafat mereka, cerita-cerita palsu. Yang mereka sebut dengan karomah aulia. Fasyirkuhum daimun firrakhai wasyiddah. Kesyirikan mereka itu terus-menerus, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Fahum agladu minal musyrikin al-awwalin. Maka kesyirikan mereka, orang-orang zaman sekarang, itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Wa aidan kama qala Syekh fi kasyfi syubhat. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, dalam kitabnya Kasyfu Syubhat. Ya, yang nanti kita akan membaca kitab ini juga insyaallah, Kasyfu Syubhat. Ya, menyingkap syubhat-syubhat. Ya. Syubhat-syubhatnya orang-orang musyrikin. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi dalam kitabnya Kasyfu Syubhat, min wajhin akhar, dari sisi lain, yaitu yang sisi yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Nah, kalau dari kaidah yang keempat tadi, dari sisi apa? Dari sisi orang-orang zaman dulu, ya, menyekutukan Allah hanya dalam ketika dalam keadaan lapang. Adapun dalam keadaan sulit, mereka memberikan doa hanya untuk Allah saja. Adapun orang-orang zaman sekarang, ya, mereka menyekutukan Allah baik di saat lapang atau di saat sulit. Nah, dari sisi ini. Ada dari sisi lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada orang-orang musyrikin zaman dulu. Yaitu dari sisi annal awwalin ya'buduna unasan solihin minal malaikati wal anbiya'i wal awliya. Yaitu orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin dahulu, mereka, ya, menyembah orang-orang soleh, baik dari kalangan malaikat atau dari kalangan para nabi atau dari kalangan para wali-wali Allah. Ini yang mereka sembah, ini yang mereka tuju dalam doa. Ya, yang mereka seru, ya. Mereka menyekutukan Allah dengan malaikat, nabi, atau orang soleh atau wali. Ini orang-orang musyrikin zaman dulu. Amma haula fayabuduna unasan min afjarin nas. Adapun orang-orang zaman sekarang, ya, mereka menyembah manusia yang termasuk dari manusia yang paling fajir, manusia yang paling durhaka. Kalau orang-orang musyrikun zaman dulu, mereka menyembah orang-orang soleh, malaikat, nabi, wali dan seterusnya. Orang-orang zaman sekarang, mereka menyembah manusia yang paling durhaka. Na'udzubillah. Manusia yang paling banyak dosanya. Wahum ya'tarifu nabi dzalik, dan mereka mengakui ini. Ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, mereka mengakui ini. Falladzina yusammunahumul aqtab wal agwas la yusallun. Orang-orang yang mereka sebut dengan aqtab ya atau agwas ya, wali kutub lah, wali inilah, wali itu dan seterusnya yang mereka anggap. Nah, ya, dari tokoh-tokoh mereka ya. La yusallun, mereka ini apa? Ya. La yusallun, tidak salat. Tokoh-tokoh mereka ini yang sudah sampai pada tingkatan derajat makrifat, kata mereka. Nah, ya. Mereka la yusallun, tidak sholat. Wala yasumun, bahkan enggak puasa di bulan Ramadan. Wala yatanazzahuna 'aniz zina wal liwat wal fahisya, na'udzubillah. Dan mereka tidak menjaga dari zina, liwat dan perbuatan keji. Na'udzubillah. Ya. Li'annahum bizamihim laisa 'alaihim takalif, karena mereka menurut mereka ya, orang-orang yang sudah sampai pada derajat tinggi tadi, tokoh-tokoh mereka itu laisa 'alaihim takalif, mereka tidak dibebani dengan beban syariat ya. Wa laisa 'alaihim haram wala halal, maka tidak ada hukum haram dan halal atas mereka ya, semuanya boleh ya. Inna ma hadza lil awam faqat, adapun halal dan haram itu ya, mengerjakan ini dan itu, perintah dan larangan dan sebagainya, itu hanya untuk orang awam saja. Ya. Adapun tokoh-tokoh mereka yang sudah sampai pada derajat makrifah, kata mereka, ya, sudah bebas dari beban syariat. Ya. Bebas roaming. Nah, ya, bebas dari sholat, bebas dari kewajiban puasa, bebas dari ini, boleh zina, boleh lewat, na'udzubillah, nas'alullah salamu wal afiyah. Ini dan orang-orang seperti inilah, tokoh-tokoh seperti inilah yang mereka seru, ya, yang mereka seru ketika terjadi musibah, bahaya dan seterusnya. Bahkan ketika naam lapang pun yang mereka seru adalah orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang yang paling fajir, paling durhaka, ya, yang banyak dosa dan kemaksiatannya, ya, baik zina, liwat dan seterusnya, karena mereka menganggap sudah naam ya, tidak dibebani beban syariat ya. Mereka menganggap sudah diampuni ya. Nah, dan sudah dijamin surga ya. Nah, na'udzubillah. Ini keyakinan mereka. Wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusallun wa la yusumun, dan mereka orang-orang musyrikun zaman sekarang mengerti bahwasanya tokoh-tokoh mereka itu la yusallun, enggak salat. Walaya sumun, dan tidak puasa. Nah, la sholat lima waktu, wala sholat Jumat. Ya. Nah, ketika ditanya kenapa enggak sholat Jumat, sholat Jumatnya langsung di Mekah. Ya. Nah, Allahul Musta'an. Nah, kenapa enggak sholat lima waktu? Sholat lima waktu itu untuk kalian-kalian yang derajatnya masih rendah, katanya. Nah, adapun dia, ya, menurut dia sudah bebas dari kewajiban sholat saking tinggi derajatnya, katanya. Allahul Musta'an. Dan ini diakui oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang. Ya, tokoh-tokoh mereka itu enggak sholat, enggak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahisyah, dan bahwasanya mereka tidak warok, tidak menjaga diri dari perbuatan kekejian, dari perbuatan keji, zina, liwat dan seterusnya. Wa ma'a hadza ya'budunahum. Namun bersamaan dengan ini, orang-orang musyrikin zaman sekarang menyembah mereka, tokoh-tokoh tadi, ya, yang enggak sholat, enggak puasa dan seterusnya. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas. Bahkan mereka menyembah manusia-manusia atau orang-orang dari kalangan afjarin nas, manusia yang paling durhaka. Kal hallaj, seperti al-hallaj, ya, tokoh kesesatan. Wabni Arabi, dan juga contoh lain adalah Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnul Arabi dengan alif lam, ini ulama. Tapi kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, ini tokoh kesesatan, tokoh hululiyah yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Ya. Jadi kalau ada anjing lewat, oh itu Allah. Nah, ini keyakinannya Ibnu Arabi. Tokoh kesesatan, ya. War-Rifa'i juga Ar-Rifa'i, ya. Tokoh kesesatan. Wal Badawi juga Badawi, tokohnya Syiah, ya. Wa ghairihim, dan yang selain mereka dari kalangan manusia yang paling durhaka. Ini yang mereka seru, ya. Ini yang mereka panggil. Nah, ya. Padahal mereka enggak sholat, enggak puasa, ya. Nah, dan seterusnya. Tapi mereka sembah dari selain Allah. Adapun orang-orang musyrikin zaman dulu, ya, mereka menyekutukan Allah, naam, dengan malaikat, nabi, para wali-wali Allah atau orang-orang soleh. Nah, ya. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang, nah, lebih parah, ya, karena mereka menyekutukan Allah tidak hanya dengan orang-orang soleh saja, tetapi menyekutukan Allah juga dengan orang-orang yang paling durhaka. Orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Wa qad saqa syekhu ad-dalila ala anal musyrikin al-mutaakhirin a'dhamu wa aghlazu syirkan minal awwalin. Dan asy-syekh telah menyebutkan dalil, telah membawakan dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin yang belakangan, yaitu orang-orang musyrikin zaman sekarang, itu lebih parah, nah, lebih dahsyat daripada lebih dahsyat, lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Li'annal awwalin yukhlisuna fi syiddati wa yusyrikuna fi raha. Karena orang-orang dahulu mereka memurnikan doa di saat sulit, ya, hanya untuk Allah, dan mereka menyekutukan Allah di saat lapang. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang, ya, mereka menyekutukan Allah baik di saat lapang ataupun di saat sulit. Fastadalla biqaulihi ta'ala, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka naik di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah saja, ya. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyriku. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau mengakhiri syarahnya, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, selesai dari syarah Al-Qawaidil Arba', ya. Naam, li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah. Mafhum kaidah yang keempat? Nah. Dari penjelasan tadi, ya, ada dua poin yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan orang-orang dahulu, orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Poin pertama apa? Orang-orang musyrikin zaman dulu, ya, menyekutukan Allah di saat lapang. Adapun di saat sulit mereka memurnikan doa hanya untuk Allah. Adapun orang-orang zaman sekarang menyekutukan Allah di saat lapang dan di saat sulit. Poin kedua apa? Orang-orang musyrikin zaman dulu menyekutukan Allah dengan malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh atau para wali. Sedangkan orang-orang zaman sekarang, ya, menyekutukan Allah dengan orang-orang yang paling durhaka, seperti Ibnu Arabi, Al-Badawi, Rifai, Al-Hallaj, ya, dan tokoh-tokoh sufiah yang lain atau tokoh-tokoh syiah, ya, dan seterusnya. Nah, yang mereka banyak dosa dan kemaksiatannya, ya, karena mereka menganggap tidak dibebani beban syariat, ya, tidak berlaku hal-hal yang haram untuk mereka, bahkan mereka enggak sholat dan juga enggak puasa dan seterusnya. Nah, ini yang mereka sembah dari selain Allah. Ini yang mereka tuju dalam doa. Nah, ini yang dipanggil dalam doa, ya. Nah, ya al-Badawi, ya, dan seterusnya. Nah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Nah. Di sana ada poin-poin lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Nah, ada poin-poin lain, namun poin-poin lain tersebut insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Nah, dan untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.